Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hayo ikhwah muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada, teman-teman Facebook dan juga yang bisa menyaksikan live di YouTube. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk dapat melanjutkan pelajaran kita dari buku Al-Marhalah. Mudah-mudahan memberikan pengajaran untuk antum semuanya untuk berlatih memperbaiki sedikit demi sedikit, bertahap-tahap dari pengucapan huruf-huruf hijaiyah, sehingga dalam membacanya kita mendapatkan membaca Al-Qur'anul Karim sesuai dengan tajwid Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang telah kita pelajari di surat Al-Ma'mun pada pekan yang lalu, kita telah membahas tentang materi dengung, ya apa nama terimat, kemudian materi dengung dan huruf-huruf yang bertasydid yang telah dijelaskan pada kesempatan Selasa yang lalu. Mudah-mudahan untuk semuanya sudah berlatih di rumah, dan alhamdulillah ada beberapa orang yang telah mengirimkan audionya untuk karena koreksi bacaannya. Dan di sini sudah ada beberapa audio yang telah dikirimkan, dan ada baiknya anda akan sampaikan, tuntaskan terlebih dulu materi yang akan dilanjutkan dalam buku Al-Marhalah ini, yang mana kita sudah membahas yang selanjutnya akan kita bahas tentang huruf-huruf yang ditebalkan di surah Al-Ma'un ini. Ya, baik, kita sudah membahas halaman pelajaran kita pada surah atau buku Al-Marhalah ini. Kita lihat terlebih dulu apa yang sudah kita pelajari halaman. Ada di gambar karena bukunya kadar Allah lupa di bawah. Ada di gambar pada Facebook yang telah dikirimkan pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu kita telah bahas halaman sampai 91 di buku Al-Marhalah. Bagi antum yang memegang buku Marhalah, silakan dibuka buku Marhalahnya dan kita lanjutkan permasalahan yang berikutnya. Huruf-huruf yang ditebalkan pada surah Al-Ma'an. Itu pada surah Al-Ma'un ada 6 tempat yang ditebalkan hurufnya. Ada 6 tempat yang ditebalkan hurufnya. Yang pertama, huruf yang ditebalkan pada surah Al-Ma'un ini itu pada huruf ro. Surah Al-Ma'un ada 2 tempat, itu ayat pertama aro ai, ro itu tebal, aro ai itu tebal. Kemudian Huruf yang berikutnya yang tebal. Ro yang berikutnya pada ayat ke-6. Yuraun. Yuraun. Kemudian yang tebal berikutnya huruf bod pada ayat ke-3. Wala yahuddu. Huddu. Kemudian yang tebal yang berikutnya huruf to, itu pada ayat ketiga juga. Ala to'a, to'ami, to'ami. Kemudian huruf sad ada dua tempat. Yang pertama pada ayat ke-4, bil musallin. Kemudian ayat ke-5, an salatihim. Sadnya tebal dan disertakan nanti dengung sebelum sad itu juga tebal. An salatihim. Baik, itu dua enam tempat yang ditebalkan hurufnya di surah Al-Maun. Berarti selain yang enam, huruf-hurufnya tidak boleh ditebalkan nantinya. Apa yang sering tertebalkan? Itu saya pada ayat pertama huruf hamzah sebelum dan setelah huruf ro tersebut sering tertebalkan oleh sebagian kaum muslimin. Yang terbaca seperti ini. Arai, arai, seharusnya arai, a ro a, a ro a, a ro a, aroaita, aroaita. Lihat lagi, aro, aro, aroaita. Kemudian yang sering tertebalkan oleh sebagian kaum muslimin di luar yang enam tadi, yadu'u. Yadu'u, seharusnya dhammah saja kedua-duanya dan tidak ada yang tebal di situ. Yadu'u, yadu'u, du'u bacaannya. Kemudian di ayat ketiga yang rentan tertebalkan adalah ala ta'ami. Ala, seharusnya ala tu'ami, ala tu'ami, jangan ala tu'ami. Jadi ala tu'ami, jangan ala tu'ami. Baik, yang berikutnya yang sering tertebalkan dari sebagian kaum muslimin adalah muslim musallin. Sadnya sudah betul sebagian tertebalkan, namun tasydid pada lamnya tertebalkan. Maka nanti hati-hati huruf yang bertasydid pada lam setelah sad jangan ditebalkan tasydidnya, karena dia bertasydid membawa sifat huruf yang bertasydid tersebut. Kalau tipis maka tipis dia, kalau tebal maka tebal dia. Maka nanti setelah baca sad lamnya tidak boleh tebal. Dil musallin, jangan dil musallin, tapi musol, musallin. Kemudian yang juga sering tertebalkan oleh kaum muslimin adalah pada ayat ke-5, dengung tertebalkan. Nah, itu sudah betul, namun huruf sebelum dengung tertebalkan. Ang sola, seharusnya a, an, an sola, jangan solo nanti. An solatihim, itu yang tertebalkan. Pun berikutnya yang akan ditekan, berikan penekanan adalah pada ayat ke 6 dalam pengucapan huruf-huruf ain. Bagaimana yang telah disampaikan, ain tidak termasuk huruf tebal, maka jangan di mana apapun harokat ain, apapun dimanapun posisi ain, maka ain tidak boleh tertebalkan. Baik, berikutnya yang kita belajar adalah huruf-huruf yang mesti dipantulkan. Huruf-huruf yang boleh dipantulkan atau mesti dipantulkan. Pada surah Al-Ma'un ini tidak ada satupun huruf yang boleh dipantulkan, huruf sukun yang boleh dipantulkan. Maka harus berhati-hati nanti ketika membaca surah Al-Ma'un ini, terutama ketika menjumpai huruf-huruf sukun huruf atau huruf mati, maka tidak boleh dipantulkan. Apa yang sering terpantulkan oleh kaum muslimin yaitu pada huruf lam sukun. Yang sangat rentan pada ayat keempat itu bacanya fawailul lil musallin atau di ketiganya ala ta'amil miskin lamnya terpantulkan, seharusnya baca ala ta'amil miskin tidak boleh terpantulkan huruf lam di sana. Kemudian juga yang sering terpantulkan oleh kaum muslimin adalah ya ketujuh masih lam juga, wayamna'unal ma'un, maksudnya wayamna'unal ma'un yang baca nal ma'un. Kemudian huruf yang tidak boleh dipantulkan, karena tidak ada satupun huruf yang boleh dipantulkan di surah Al-Ma'un ini adalah huruf mim. Alladzina hum an salahum an, seharusnya alladzina hum an salatihim sahun. Ya, intinya tidak ada satupun huruf yang boleh dipantulkan pada huruf-huruf sukun di surah Al-Ma'un. Baik, itu tambahan materi yang bisa disampaikan kepada antum semuanya di kesempatan ini. Dan akan sampaikan ataupun akan ana koreksi bacaan-bacaan dari kaum muslimin yang telah dikirimkan ke sini melalui WA pribadi ana. Kita dengarkan satu persatu, mudah-mudahan memberikan tambahan koreksian yang mantap cara bacaan, terutama bagi yang mengirimkan audionya dan juga bagi antum yang mendengarkan baik melalui secara langsung melalui YouTube di kesempatan pagi hari ini, sengaja melalui YouTube, mudah-mudahan antum dapat memahami. Karena kualitas video live di Facebook kurang bagus, kurang terang gambarnya, sehingga anak beralih ke live Facebook. Mudah-mudahan berbeda nanti dari rekaman akan anak sampaikan. Kita dengarkan bacaan yang pertama datang dari Widi Priyatna di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. طيب itu bacaan dari saudara kita Widi Priyatna dan alhamdulillah bacanya sudah mulai bagus. Hanya saja penegasan di sini adalah penegasan setiap ujung-ujung ayat ditegaskan lagi bunyi nunnya walaupun tidak sampai dengung. Tegas berhentinya, jangan sampai sampai di ujung menghilang suaranya. Biasanya أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ دين yang tidak boleh adalah didengungkan بِالدِّينِ itu tidak boleh, namun dalam apanya harus dijelaskan juga. Atau عَلَى طُعَامِ الْمِسْكِينِ kin itu dia. Namun untuk masalah mat, masalah dengung dan tebal tipis sudah mulai bagus tadi dalam bacaan saudara kita Widi Priyatna di Pekanbaru. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Bang Olive Saputra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sadaqallahul Azim. Baik, itu bacaan dari Bang Odif Saputra. Sudah bagus bacanya dan tertata, masalamat terlalu tipis dan dengungnya sudah dipraktikkan alhamdulillah, dan kemudian dapat dipertahankan kualitas bacanya dan mungkin bisa ditingkatkan untuk lebih bagus nantinya. Kalau pertahankan, jangan mundur lagi, jangan kurang lagi asal kecepatannya dan juga tingginya suara. Barakallahu fiik. Kita dengarkan suara yang berikutnya datang dari Bang Sandi Alfian di Perawang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Baik, itu bacaan dari saudara kita Bang Sandi Alfian di Kota Parawang. Bacanya sudah pelan, alhamdulillah. Untuk koreksi sedikit saja untuk pengucapan huruf fathah, jangan baca awalnya sudah tebal sebenarnya, sudah mengarah ke o, namun dalam ujung pengucapannya jadi roa. Dalam pengucapan tadi roa, a roa, a roa. Soalnya dipertahankan agak membulat bibirnya. Ro, aro, aro aitalladhi yukadzibu bidin. Jangan baca aroa, aroa, aroa ai, aroa. Jadi dari bulat membuka roa itu agak keliru. Oleh karena itu pertahankan saja dari ro, aro, aro, aro aitalladhi. Yang roa, roa, aroa. Itu keliru. Seperti apa baca ayat 6 juga seperti itu. Yuro, jangan baca yuraun, tapi yuraun. Untuk masalah mat dan dengung sudah. Untuk level pratasin atau level pemula ini tidak sudah bagus, alhamdulillah. Untuk peningkatan nanti dalam bacaan sudah disampaikan materi-materi tajwid insyaallah telah untuk kematangannya. Ya, barakallahu fiik untuk saudara kita Bang Sandi Alfian di Kota Parawang. Berikutnya Bang Syafri di Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, barakallahu fiik untuk Bang Syafri di Pekanbaru. Alhamdulillah sudah pelan bahasanya. Dan pertahankan pelan seperti ini karena kita memperbaiki huruf-huruf dalam dalam belajar tahsin atau tajwid. Untuk matnya alhamdulillah sudah bagus dan penerapan dengungnya juga sudah bagus berdasarkan level dasar ini. Dan juga huruf sukun tidak ada yang terpantulkan, alhamdulillah. Ya, barakallahu fiik untuk Bang Syafri di Pekanbaru. Berikutnya suara yang sudah masuk itu Yana. Ya, Rafahada Yana Az-Zahra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'u al-yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladhina hum an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un. Wa yamna'un al-ma'un. Baik, barakallahu fiik untuk saudari kita Yana yang telah mengirimkan bacanya. Alhamdulillah juga sudah pelan bacanya. Dua rakaat sudah fokus. Cuma sedikit kekerasian karena ini mau berhenti dan kibasan ke kumustimin. Ketika mau berhenti agak memanjangkan mat yang ada di ujungnya. Seperti tadi, memang 4 rakaat. Namun ketika berhenti, matnya ikut terpengaruh dengan ilmunya. Seharusnya matnya tetap 2 rakaat seperti apa membaca sebelumnya, ayat ke-7. Wa yamna'una seperti apa kadar 2 rakaatnya. Maka seharusnya seperti itu juga panjang dari huruf ma yang panjang setelahnya. Bacanya wa yamna'una una ma ma seperti itu dia. Wa yamna'unal ma'un. Jadi ma-nya terlebih sedikit dibandingkan yang lainnya dari mad 2 harokat yang ada di surah Al-Ma'un ini. Yang diperhatikan oleh saudari kita Yana. Untuk yang lainnya alhamdulillah barakallahu fiik sudah bagus dan juga penerapan huruf tebal dan tipisnya untuk level pemula ini. Ya barakallahu fiik untuk saudara kita Yana. Berikutnya yang kita dengarkan bacaan dari saudari kita Desi di Panam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Baik, barakallahu fiik untuk saudari kita Desi di Panam. Alhamdulillah sudah bagus bahasanya. Sudah ada peningkatan dari bacaan-bacaan sebelumnya dan ketenangan bacanya sudah bisa, dan juga mat 2 rakaat dan 4 rakaat sudah bisa dibedakan alhamdulillah. Barakallahu fiik. Dan kita beralih di sini, ada yang masuk tadi menyusul bacaan dari saudara kita Asia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. طيب بارك الله فيك untuk Asia, saudara kita Asia yang telah mengirimkan bacaannya. Ketenangan bacaan sudah alhamdulillah sudah bagus ketenangannya. Hanya saja sedikit koreksinya pada bobot-bobot huruf atau bobot harokat. Yang sangat jelas tadi bobot harokat dhammah. Mungkin bisa diusahakan lagi lebih memanjunkan bibirnya, lebih menyongkan bibirnya. Dan dhammah itu sebenarnya bukan monyong terlalu lebar, melebar mengembang bibirnya bukan, tapi apa istilahnya, mencucu dia u, jangan u tapi u u dibacanya sahun, berarti sampai jelas bunyi u dia sahun hun. Jangan sambilan, kalau dhammah sambilan maka kurang kokoh pengucapan huruf-huruf dhammah, apapun huruf dhammahnya. Kemudian huruf-huruf di ujung ayat, setiap ayat ada nun, ada mim di ujungnya, maka lebih jelaskan lagi pengucapan pada makhrajnya, dihantarkan lagi ataupun dijelaskan lagi pada makhraj nun ataupun makhraj mim. Seperti dari yukadzibu biddin, karena nun di sana dijelaskan karena nun disukun, jadi bacanya jelas, harus terang pengucapan huruf nunnya. Yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tim, itu dia. Kemudian sedikit pengucapan lam. Wallahu alam apakah tepakannya ini betul atau salah. Kalau salah berarti tinggal kekokohan lisannya lagi. Dalam duka nana, pengucapan lam saudari kita Asia, ketika mengucapkan lam kemungkinan lisannya keluar dari giginya, dalam artian antara gigi atas dengan gigi bawah. La, kita baca sepertinya ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya, seharusnya untuk lam ini, karena dari bunyinya kurang kokoh tadi, untuk lam ujung lisan itu, sisi ujung lisan ya, sisi ujung lisan di ujung ini saja, dari sisi kiri sampai ke kanan melebar di gusi dalam, berarti di gusi tempat tumbuhnya gigi atas. La, la, jangan baca la, jangan sampai keluar dari gigi, dia di dalam di gusi gigi atas. Al la, al la, ya benar-benar bisa berlatih, karena kesulitannya nanti akan terasa ketika pengucapan lafz jalalah, lafzul jalalah, firman Allah. Ketika lisan sudah biasa keluar dari gigi ketika mengucapkannya, mengucapkan lam, maka akan kesulitan nanti untuk menebalkan pengucapan Allah. Allahu Akbar. Ketika kalau dikeluarkan nanti lisannya, maka yang akan menebalkan firman Allah adalah bibirnya, bukan lisannya. Sedangkan seharusnya adalah lisannya. Allah, jangan Allah. Seperti itu. Untuk masalah mat, alhamdulillah sudah setara 2 rokat dengan 2 rokat yang lainnya, dan 4 rokat dengan 4 rokat yang lainnya. Baik, itu bacaan dari saudari kita Siyah. Baik, sahabat semuanya, teman-teman Facebook dan juga yang menonton di YouTube di kesempatan pagi hari ini, memang sedikit yang menonton ya, karena baru ana beritahu untuk live di YouTube karena pertimbangan tadi gambar tampilan di video Facebook kurang terang, sehingga pengucapan bibir ana ada mengucapkan huruf kurang kelihatan. Oleh karena itu kan ana adikan ke live Facebook, mudah-mudahan dapat dimaklumi. Dan sampai pembahasan kita untuk on-maun sampai di situ. Pembahasannya silakan dikirimkan bacaan antum kembali untuk penyempurnaan huruf tebal tipis lagi. Perhatikan huruf tebal tipis dalam pengucapannya dan huruf-huruf sukun yang terpantulkan. Ya, nah bacakan lagi sekilas atau dua kali baca surah Al-Maun. Setelah itu kita tutup pertemuan kita dan anda tunggu rekaman antum kembali pada surah Al-Maun. Anda bacakan lagi, perhatikan penerapan mat dua rakaat, mat empat rakaat, kemudian huruf bertasydid dan pengucapan dengung pada ayat ke-5, kemudian huruf tebal dan tipis serta huruf sukun. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Baik, sekali lagi anda baca. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. طيب itu talqinan dari Ana atau talqinan dari Ana dan mudah-mudahan untuk dapat memperbaiki kembali bacaannya baik masalah mat 2 dan 4, masalah tebal tipis, masalah dengung, huruf sukun yang terpanturkan biasanya silakan diperbaiki. Dan Ana sangat berharap antum yang belum pernah mengirimkan audio silakan dikirimkan sehingga bisa Ana ikut andil untuk memperbaiki bacaan antum dalam surat Al-Ma'un ini, karena ini surat Al-Ma'un ini termasuk surat yang langganan dibaca oleh kaum muslimin di masjid ketika salat maghrib ataupun salat isya ataupun salat subuh. Ya barakallahu fik, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kealfanana. Wassallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.